Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabihi Ijtima'ul Julusi al-Islamiyyati ala Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah. Wa qala wa anna asy-syafa'ata li ahli al-kaba'iri minal mu'minina wa yakhruju minan nari bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaumun min ummatihi ba'da an saru kumaman fayutrahuna fi nahril hayati fayanbutuna kama tanbutul habbatu fi hamilis sayli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Suara mikrofonnya enggak berat keras ya? Kencang. Orang kencang ya. Yang punya ilmu, mana supaya mikrofonnya lebih kencang? Al-ikhwatul kiram, pada kesempatan yang lampau kita sedang menjelaskan akidah ya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani wa Muhammad Abdullah yang dikenal dengan nama Al-Imam Malik As-Saghir dari Qayrawan. Dan kita masih melanjutkan perbincangan kita tentang akidah beliau rahimahullah. Dan ini semua disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya akidah para ulama dari golongan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat, akidahnya sama, tak ada padanya perbedaan tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah Imam Al-Qayyim menyebutkan tentang pendapat daripada ulama-ulama Hanafiyah, maka beliau melanjutkan perkataan ulama-ulama Malikiyah, masih pada penjelasan akidahnya Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Berkata Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani sebagaimana Al-Imam Ibn Al-Qayyim Jauziyah menukilnya dalam kitabnya ini, wa anna asy-syafa'ata li ahli al-kaba'iri minal mu'minin. Sesungguhnya di antara keyakinan ahlu sunnah ada syafaat untuk pelaku dosa besar dari kaum mukminin. Kata Nabi, syafa'atu syafa'ati li ahli kabair min ummati. Syafa'atku ada untuk pelaku dosa besar daripada umatku. Apa itu syafa'ah li khutufillah? Syafa'ah dari kata-kata syaf'un yang bermakna genap. Kebalikannya adalah witrun, bermakna ganjil. Jadi syafa'atu dari kata-kata syaf'un. Karena seseorang kemudian ditambah dengan kawannya, pertama dia sendiri ditambah dengan kawannya menjadi syaf'un. Ya, adapun syafa'ah secara istilah adalah talabul khairi lil ghairi. Syafa'at adalah berupaya mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Ya, atau menjauhkan keburukan ya dari orang lain. Inilah syafaat, talabul khairi lil ghairi. Misalnya, ya, kita membawa seseorang kenalan kita yang kita ketahui kejurannya agar diterima bekerja di satu tempat, kita katakan kepada orang yang kita kenal, ya, pemilik perusahaan, ini si fulan saya kenal, baik, orangnya bagus, kerjanya baik. Ya, saya sarankan agar dia diterima sebagai karyawanmu. Maka dia pun diterima dengan syafaat saya. Inilah makna syafaat. Kalau seseorang misalnya dia harus mendapatkan hukuman ya atas sesuatu perbuatan, kita datang memberi untuknya syafaat, kita katakan kepada pemilik kebijakan, ya, karena dia orang yang kenal, begini masalahnya, cobalah ringankan hukumannya. Ya, akhirnya diringankan hukumannya atau dihilangkan hukumannya. Ini semuanya adalah syafaat maknanya. Adapun dalam agama kita Syafaat ini dibagi oleh Syekh Muhammad bin Wahab menjadi dua bagian. Ada namanya syafaatul musbatah, syafaat yang akan ya bermanfaat. Yang kedua adalah syafaatun manfiyah, syafaat yang tertolak. Adapun syafaat musbatah, syafaat yang akan terwujud adalah ya syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tertentu untuk memberikan manfaat bagi orang yang dia inginkan. Ya. Bagaimana Allah berikan untuk orang-orang tertentu syafaat? Misalnya Allah berikan untuk nabinya syafaat agar nabi memberi syafaat kepada umatnya. Allah berikan kepada kaum mujahidin yang mati terbunuh syahid untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Allah berikan kepada ya orang tua yang anaknya wafat ketika kecil syafaat dari anak-anaknya. Anak-anaknya memberikan syafaat untuk orang tuanya. Ya. Jadi inilah dia syafaat yang akan dapat terwujud. Dan syafaat yang terwujud ini dua syaratnya. Pertama adalah ya al-idznu lisyafi', izin Allah terhadap orang yang berikan syafaat. Allah berikan izin kepada orang tersebut untuk memberikan syafaat. Siapa yang Allah berikan izin ini? Banyak. Di antaranya para nabi. Terdepan adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi saya sebutkan di antaranya adalah syafaat orang-orang yang terbunuh dalam keadaan berperang syahid fisabilillah, syafaat anak-anak yang wafat ketika kecil untuk orang tuanya, syafaat malaikat kepada orang-orang beriman, syafaat orang beriman sebagian mereka untuk sebagian lainnya. Ya, ini yang termuat dalam keterangan-keterangan ada padanya dalil. Ini syarat yang pertama, syafaat yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah izinkan. Yang kedua, ridhallah anil masyfu'i lahu. Orang yang ingin diberikan syafaat oleh hamba-hambanya ini adalah orang yang harus Allah ridhai. Ya, dan Allah tidak akan meridhai orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, syafaat ini hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Karena orang-orang kafir tak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tak berguna syafaat orang-orang beriman untuk orang kafir di hari kiamat. Mustahil. Karena Allah tidak meridhai orang beriman. Lihatlah bagaimana tak berguna syafaat Ibrahim AS untuk orang tuanya Azar. Kita beriman dengannya. Ya. Tak berguna syafaat Nuh untuk putranya Kanaan. Dan begitulah seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak diridhai Allah. Mengapa tidak diridhai Allah? Karena mereka tak beriman kepada Allah, kafir. Ya. Allah hanya memberikan syafaat ini untuk orang-orang yang Allah ridhai. Ya. Inilah dua syarat syafaat. Pertama, Allah izinkan orang-orang tertentu memberikan syafaat. Yang kedua, Allah ridhai orang-orang yang dimintakan untuk mereka syafaat. Dua syaratnya. Ya. Kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an, kata Allah. Berapa banyak malaikat-malaikat yang di langit tak berguna syafaat mereka illa ya wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yardha. Ini dalilnya. Berapa banyak syafaat malaikat tak berguna di langit sana kecuali atas orang-orang yang Allah berikan bagi mereka izin dan atas orang-orang yang Allah berikan untuk mereka keridhaannya. Dua syaratnya. Syafaat al-muthbatah. Ya. Adapun yang kedua, tadi kita bagi dua syafaat ya. Ada syafaat muthbatah, syafaat yang akan terwujud. Syafaat yang hak yang akan terjadi. Ya, adapun yang kedua, syafaat manfiyah, syafaat yang ditolak, inilah syafaat yang dimintakan oleh kaum musyrikin kepada berhala-berhala mereka untuk memberi syafaat. Namun berhala-berhala tersebut atau tuhan-tuhan yang mereka puja, tuhan-tuhan yang mereka sembah, tidak mampu sedikit jua pun memberikan syafaat kepada para penyembahnya. Ya, tak berguna syafaat-syafaat ini. Namanya syafaat manfiyah. Dan ini yang akan diharapkan kelak oleh para penyembah berhala-berhala, tuhan-tuhan mereka. Ternyata apa yang mereka harapkan semuanya sia-sia. Karena semua yang mereka harapkan menjadi perantara memberi syafaat mereka di sisi Allah ditolak. Kemudian ya ikhwati fillah rahimakumullah, di antara bentuk syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi saya sebutkan beberapa orang yang memberi syafaat. Yang paling besar adalah syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat terbesar. Syafaat Nabi yang berlaku untuk seluruh makhluk adalah namanya asy-syafa'atul kubra. Di mana Nabi sallallahu alaihi dengan syafaat beliaulah Allah jalla wa ala memulai persidangan di hari kiamat. Tatkala orang-orang berangkat berdatangan, ya menemui Adam alaihissalam, mereka berkata, wahai Adam, engkaulah bapaknya manusia, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami di padang mahsyar ini? Maka mintalah kepada Tuhanmu, berikanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu agar Tuhanmu mulai persidangan. Kata Adam alaihissalam, lastulaha, bukan aku yang berhak. Sesungguhnya pada hari ini Allah murka. Yang begitu besar kemurkaan yang tak pernah murka sebelumnya dan tak akan pernah murka setelah ini seperti ini setelahnya. Aku dahulu pernah berbuat dosa, aku malu. Pergilah kalian, datangilah Nuh. Dari Nuh kemudian Nuh pun mengatakan demikian, lastulah, bukan aku. Sampai akhirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mikrofonnya jelek sekali ini. Ya. Mana tadi? Sampai mana tadi? Mikrofon jelek ya. Mikrofonnya Sapa. Bagus ini. Cuma kurang setel sedikit aja. Mana wasal tuh? Safar Adam. Hah? Adam alaihissalam. Ya. Akhirnya mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Muhammad, engkaulah rasul terakhir." Dan mereka sebutkan pujian kepada Nabi, "Mintalah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu memulai persidangan." Kata Nabi, ana laha, aku ya Allah izinkan untuk itu. Maka Nabi pun sujud di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dikala itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah bentangkan, Allah ajarkan kepadanya nama-nama Allah yang belum pernah diajarkan kepada siapapun daripada makhluknya, agar Nabi memuji Allah dengannya. Setelah sujud yang lama, Allah berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak, sekarang angkat kepalamu dan berilah syafaat. Maka dengan syafaat Nabi dimulailah persidangan. Ini yang disebut dengan nama asy-syafa'atul uzma. Ini yang disebut dengan nama maqaman mahmuda. Kedudukan yang terpuji yang hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat terbesar untuk seluruh makhluk agar dimulai Allah persidangan. Ada syafaat Nabi yang lainnya adalah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang seharusnya mereka menjadi ahlu neraka dengan syafaat Nabi, batal masuk neraka, dimasukkan ke surga. Ada juga yang ketiga, syafaat Nabi SAW untuk orang-orang yang mereka telah masuk dalam neraka, dibenamkan dalam neraka. Dengan syafaat Nabi, mereka dikeluarkan dari dalam neraka. Ya, ada juga syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar daripada umatnya. Ini yang kita bahas. Bahwasanya Nabi akan berjanji memberikan syafaat terhadap umatnya yang melakukan dosa besar. Dengan syafaat Nabi dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Kemudian berkata Ibnu Abi Zaid, "Wa yukhraju minan nari bi syafaati Rasulillah qaumun." Atau "Wa yakhruju minan nari bi syafaati Rasulillah qaumun." Min ummatihi akan dikeluarkan dari dalam neraka satu kaum daripada umat Nabi, ba'da ansaru humaman, setelah mereka menjadi arang, hangus. Dikeluarkanlah mereka dengan syafaat Nabi SAW. Tadi saya sebutkan orang-orang yang sudah masuk neraka dikeluarkan dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah menjadi arang. Wayutrahuna fi nahril hayati. Kemudian mereka disuruh pergi untuk mandi di sungai kehidupan, nahrul hayati. Ya, dikeluarkan dari dalam neraka, mereka disuruh mandi satu tempat yang di sana ada sungai antara surga dan neraka. Ya, maka mereka pun nyemplung di sana, mereka mandi di sana. Seketika tumbuhlah kembali daging-daging mereka telah hangus. Ya, fayanbutuna kama tanbutul habbatu fi hamilis sayl. Tumbuhlah kembali daging-daging mereka, kulit mereka utuh sebagaimana tumbuhnya jamur-jamur ketika musim hujan, ketika datang banjir. Ini kita imani. Tentunya ini bantahan kepada kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena itulah mereka mengingkari syafaat Nabi SAW. Kata mereka tak ada syafaat. Kenapa? Logika kami tak menerima ada syafaat. Berarti Allah tak konsisten dengan janji-janjinya. Allah telah menjanjikan yang berbuat maksiat ini baginya, yang berbuat taat ini baginya. Kenapa orang bermaksiat Allah masukkan ke surga? Allah tak konsisten. Karena itulah tidak kami terima. Ini kaum siapa? Mu'tazilah, kaum Khawarij. Ya, subhanallah. Inilah beragama dengan akal. Surga-surga Allah, neraka-neraka Allah, hamba-hamba Allah, keputusan di tangan Allah. Terserah sebagaimana Allah kehendaki. Ya, dengan rahmat Allah, dengan iman yang ada dalam diri seseorang, Allah keluarkan orang-orang dalam neraka. Yukhraju minan nar, dikeluarkan dalam neraka orang yang dalam hatinya ada seberat daripada biji bayam dari keimanan atau biji sawi dari keimanan. Ya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wal imanu bi khawdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tariduhu ummatuhu. La yazma'u man syariba minhu wa yudadu anhu man ghayyara wa baddala. Naam, berikutnya berkata Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, wal imanu bi haudhi Rasulillah. Kita wajib mengimani akan adanya kelak di padang mahsyar telaga milik Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telaga di padang mahsyar tak sama dengan sungai Al-Kautsar. Nabi punya sungai Al-Kautsar di surga. Inna a'tainaka al-kawthar. Sungguh kami memberikan kepada Muhammad al-kawthar. Dialah mata air yang mancar di surga. Dari mata air inilah, ya, air yang terdapat dalam telaga Rasulullah di padang mahsyar. Jadi telaga ini adalah merupakan aliran daripada sungai Rasulullah di surga yang namanya al-kawthar. Setiap nabi itu punya telaga. Tapi yang paling besar adalah telaga Rasulullah SAW di padang mahsyar orang kehausan. Mereka tak minum, matahari dekatkan. Setiap nabi punya telaga dan setiap nabi akan memberikan kepada umatnya, subhanallah, bantuan agar mereka datang dapat mereguk daripada telaga-telaga tersebut. Ya, yang paling besar adalah telaga Rasulullah SAW. Dalamnya banyak gayung-gayung, yang gayungnya sebanyak bintang di langit, yang airnya lebih putih daripada susu. Ya, barang siapa yang minum seteguk tak akan pernah lagi dahaga setelah itu selama-lamanya. Dan Nabi menunggu umatnya di sana. Kata Nabi kita, ana faratukum alal haudi. Aku menunggu kalian di sana nanti. Subhanallah. Inilah kenikmatan besar bagi kita yang merindukan Nabi SAW. Kalau benar jujur kita merindukan Nabi, jujur mencintai beliau, jujur mengikuti beliau zahiran wa batinan, maka beliau pasti akan menunggu kita di sana nanti. Pasti dia akan kenal dengan kita umatnya. Dari pancaran cahaya-cahaya bekas wudu kita yang mancar di wajah-wajah kita, tangan dan kaki kita. Dengan itulah Nabi mengenal umatnya. Setiap umat akan datang kepada telaga nabinya. Demikian juga kaum muslimin. Namun akan datang orang-orang yang ingin mereguk daripada telaga Rasulullah SAW. Ketika mereka telah mendekat, tiba-tiba mereka semua disingkirkan. Ketika mereka diusir dari telaga tersebut, digiring ke neraka. Maka Nabi pun dalam hadis-hadisnya dalam Sahih Muslim diantaranya mengatakan dengan berteriak, ummati ummati, Tuhan itu umatku, dalam riwayatnya ashabi ashabi, ya Allah itu sahabat sahabatku, ya, atau usaihabi usaihabi. Maka dikatakan kepada Nabi, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang mereka buat setelahmu, apa yang mereka tukangi daripada agama ini setelahmu, apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Maka Nabi pun berteriak, bu'dan bu'dan, suhqan suhqan, celakalah kalian, dijauhkanlah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang diharamkan mereguk telaga Nabi karena mereka tidak ikut Nabi SAW. Karena mereka menambah-nambah agama, mengurang-urangi agama. Karena mereka membuat bid'ah-bid'ah dalam agama. La tadri ma ahdathu ba'dak, kau tak tahu apa yang mereka buat setelahmu. Ini ancaman kepada setiap pelaku bid'ah, terancam tidak mereguk telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara umat ini karena jauhnya daripada sunnah, begitu senangnya dengan bid'ah, begitu antinya dengan sunnah. Subhanallah, zikir yang Rasulullah ajarkan tak mereka amalkan, mereka karang zikir-zikir sendiri. Ya, amal ibadah yang diamalkan Nabi SAW tidak mereka tiru, mereka karang ibadah-ibadah sendiri. Banyaknya bid'ah luar biasa tak terhitung. Sekiranya mereka melakukan semua sunnah Nabi, sudahlah sibuk mereka. Bahkan mungkin sulit untuk menerapkan semua sunnah Nabi. Ada sholat duha, ada sholat malam, ada puasa ini, puasa itu. Sunnah saja yang kita amalkan, subhanallah, langkah banyaknya. Dan mungkin tak semua dapat dikerjakan. Mengapa kita harus membuat sesuatu yang baru? Ada namanya sholat ghaib, puasa nisfu Syaban, malam puasa, sholat malam nisfu Syaban, sholat rajab, subhanallah. Macam-macam yang tak terdapat dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, taridu ummatuhu, nanti umatnya akan mereguk dari telaga ini. La yadma'u man shariba minhu, tidak akan pernah lagi dahaga haus yang meminum daripada air tersebut. Ini masih di padang mahsyar, belum lagi di surga. Sekali minum selesai, tak pernah lagi dahaga selama-lamanya. وَيُذَادُ عَنْهُ مَنْ غَيَّرَ وَبَدَّلَ, dan akan dijauhkan, disingkirkan dari telaga ini setiap orang yang merubah agamanya, murtad iyadan billah, merubah agama Rasulullah dengan membuat bid'ah, akan disingkirkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita imani ini semua karena keterangannya daripada hadis-hadis yang sahih. Naam, tafadhal. أحسن الله إليكم. والإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات على ما صحت به الروايات, وأنه صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى. Berikutnya kata Imam Ibn Abi Zaid, kita wajib mengimani segala bentuk keterangan dalil yang sahih, ya, yang menceritakan bahwa Nabi pernah diperjalankan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya Isra, dimi'rajkan ke langit, dinaikkan ke langit, namanya Mi'raj. Diperjalankan dari bumi ini, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan buraq. Ya, padahal kala itu mereka sampai, kafilah-kafilah Arab itu mereka sampai satu bulan. Jika mereka bertolak dari Mekah dengan kendaraan unta yang mereka tunggangi, baru sampai satu bulan. Sementara Nabi SAW begitu cepat, ya, buruk begitu cepatnya, secepat kilat tiba di Masjidil Aqsa. Subhanallah, dengan kendaraan tersebut, bahkan Nabi mengikatkan kendaraan tersebut di salah satu daripada tiang-tiang Masjidil Aqsa. Subhanallah. Bahkan malam hari itu ada satu pintu yang tak bisa terkunci menurut keterangan-keterangan riwayat yang sahih. Ya, penjaga Masjidil Aqsa kebingungan. Ada satu pintu yang tak dapat dikunci, yang lainnya dapat. Ya, kita harus meyakini hal ini. Kemudian dari sana Rasulullah SAW dipertemukan dengan arwahnya para nabi, Nabi memimpin sholat, ya, menunjukkan keutamaan Nabi kita SAW. Kemudian Nabi pun diangkat ke langit dengan tangga yang Allah alam bagaimana tangganya. Ya, subhanallah. Jadi bukan lagi dengan buruk langitnya, dengan tangga. Tangga bagaimana? Allahu alam. Dan di sana pun Nabi berjumpa dengan para nabi-nabi. Kembali Rasulullah berjumpa dengan nabi-nabi yang berjamaah bermakmum dengannya, berjumpa dengan Isa, Musa, Yunus dan seterusnya. Dan di sana Nabi melihat berbagai tanda-tanda kebesaran Allah sampai Nabi kepada tempat, ya, Sidratul Muntaha, tempat yang terakhir. Ya. Dan Nabi melihat segala macam tanda-tanda kebesaran Allah. Kata Allah, walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh benar-benar dia telah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan yang maha dahsyat. Ya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa bima thabata min khurujid dajjali wa nuzuli Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam hakaman adlan wa qatalahu ad-dajjala wa bil ayati allati baina yadi sa'ati min tulu'i asy-syamsi min maghribiha wa khuruj dabbati wa ghairi dzalik mimma sahhat bi riwayat. Kemudian kita juga wajib mengimani dengan berbagai macam keterangan yang sahih tentang keluarnya dajjal. Dajjal dari kata-kata ad-dajlu, maknanya adalah orang yang pandai menipu. Ad-dajlu, dajjal dikatakan dajjal karena kelihatannya menipu manusia. Ketika pertama kali keluar berpura-pura menjadi orang saleh, ketika banyak pengikutnya berpura-pura menjadi nabi, kemudian setelah itu berubah pula dia berpura-pura menjadi Tuhan. Ya, dia akan mengenai bumi ini dalam 40 hari. Ya, hari pertama Dajjal keluar menjadi lama matahari tenggelam. Hari pertama Dajjal keluar sama dengan ukuran 1 tahun. Itu hari pertama, 360 hari. Sehingga para sahabat bertanya, Rasulullah, pada hari Dajjal keluar bagaimana kami sholat? Yang 1 hari itu sama dengan berapa? Tahun. Kata Nabi, qaddirulah qadraha. Kalian berusaha untuk menakar-nakarnya. Subhanallah. Ya, tak usah kita bingung bagaimana pula 1 hari sama dengan 1 tahun. Gimana matahari tak tenggelam-tenggelam? Sekarang aja di kutub sana, 1/2 tahun matahari tenggelam, 1/2 tahun matahari terbit. Ya, 1/2 tahun malam terus, 1/2 tahun siang terus. Ya, sebagian tempat matahari akan muncul 1 jam, 2 jam, setelah itu tenggelam. Ya. Pada hari yang kedua, Dajjal keluar, maka keluarnya Dajjal sama dengan masanya 1 bulan. 1 bulan, 30 hari. Hari yang ketiga Dajjal keluar sama dengan 1 minggu. Barulah kata Abu Hurairah, hari yang keempat, hari-hari yang keempat dan berikutnya sama dengan hari-hari kalian seperti sekarang ini. Ya, dia datang membawa api dan air. Ya. Air berupa taman-taman. Dia akan menipu manusia. Barang siapa dipaksanya masuk ke api karena tak mau beriman dengannya, pejamkan mata. Sesungguhnya itu air yang nikmat lezat. Menipu manusia. Dan ketika Dajjal keluar, diikuti oleh kaum Yahudi dari Isfahan. 70 ribu Yahudi pengikut Dajjal dari Isfahan. Ya. Kemudian Dajjal ini datang kepada satu kaum, menyuruh mereka untuk beriman dengannya. Ya. Dan dia berkata, jika panggilnya seorang pemuda, ya, bagaimana jika aku hidupkan kedua orang tuamu? Yakinkah engkau aku adalah Tuhanmu? Kata dia, ya, yakin. Ya, maka Dajjal perintahkan jin menjelma menjadi kedua orang tua tersebut seolah-olah bangun dari kuburnya hidup. Berkata kepada sang anak, ikuti dia, dia Tuhanmu. Nah, inilah fitnah Dajjal. Ya, kemudian datang kepada satu kaum. Di tengah-tengah mereka ada seorang pemuda yang begitu kenal dengan Dajjal. Ahlus sunnah wal jamaah, dia yang terbaik pada waktu itu. Kata Dajjal, berimanlah kepadaku. Aku Tuhan kalian, berkata sama muda, engkaulah Dajjal yang dijanjikan Rasulullah SAW kepada kami. Engkau tak akan mungkin dapat mengibuli kami. Kata Dajjal, kalau anak ini kubunuh, kubelah dua, kemudian kusatukan kembali, kuhidupkan, apakah kalian beriman aku Tuhan kalian? Kata mereka, ya, kami beriman engkau Tuhan kami. Maka Dajjal gergaji dua anak ini, terbelah dua, dari atas ke bawah. Subhanallah, setelah terpisah dua, Dajjal jalan di tengah-tengahnya, memastikan ini sudah terbelah dua. Setelah itu dihidupkan kembali Dajjal. Ya, maka Dajjal bertanya kepada mereka, kalian yakin aku Tuhan kalian? Kata mereka, ya, kami yakin engkau Tuhan kami. Kata Dajjal, hai pemuda, engkau yakin aku Tuhan? Kata pemuda tersebut, aku semakin yakin engkaulah Dajjal dijanjikan Rasulullah, dan engkau tak akan bisa lagi berbuat itu kepadaku. Karena janji Nabi demikian. Dajjal kembali ingin membunuhnya, tak bisa. Tak Allah berikan banyak kekuasaan. Datang kepada satu kaum yang beriman dengannya, maka harta mereka berlimpah ruah. Datang kepada yang lain yang kafir dengannya, seketika negeri mereka menjadi kering kerontang. Subhanallah, jatuh fakir miskin. Ketika Dajjal keluar, banyak yang tergoda, yang mengatakan saya tidak akan tertipu, ternyata akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Bahkan akhirnya terpaksa laki-laki mengikat istri-istrinya, anak-anak putrinya, bibinya, saudarinya, agar tak keluar mengikuti Dajjal, karena besarnya fitnah Dajjal. Betapa tidak, dia bawa segala-galanya, kekayaan melimpah ruah di tangannya. Jangankan fitnah Dajjal, orang yang ngaku bisa menggandakan uang saja, sudah banyak orang terfitnah sampai ada yang mati karenanya. Ya, buat padepokan, jemaahnya disuruh berzikir, nanti dari sini keluarkan uang, padahal dalam kantongnya memang disiapkan uang banyak. Ya, masuk penjara, disuruh, coba aku buat sekarang, perbanyak lagi uang. Aku tak bisa, karena keletihan katanya. Subhanallah. Ya, ada lagi saya dengar kemarin, dua orang yang mati dibunuh, dikasih racun. Gara-gara apa? Ingin memperbanyak uang, datang kepada dukun. Dia bawa 25 juta, dukun melihat uang 25 juta, gelap matanya. Ya, diracuni, mati kedua-duanya. Subhanallah. Bagaimana pula ketika Dajjal keluar? Tentulah orang antri berbondong-bondong datang kepadanya. Tengoklah berbagai macam bentuk penipuan-penipuan. Ya, yang intinya mudah memperbanyak uang. Dulu namanya ada, apa namanya dulu? BMA ya. Banyak dulu jenis-jenis penipuan itu. Produk ini, produk itu. Ya, masukkan uang sekian, akan berlipat ganda. Banyak. Ya, akhirnya orang berbondong-bondong. Pertama dikasih, masukkan uang 7 juta. Nah, sebulan 14 juta. Ya, bulan kedua masih oke. Bulan ketiga, semakin banyak orang, hilang. Ya, itulah manusia. Bagaimana ketika Dajjal keluar? Tentu lebih banyak yang ikutnya. Kan orang tergila-gila dengan dunia. Setiap orang mukmin membaca Dajjal ini, di atasnya tertera huruf 3. Kafaroh, kafir. Subhanallah. Ya, Dajjal ini nanti ketika keluar Isa bin Maryam, diturunkan Allah Isa dari langit, Isa lah yang membunuhnya. Dajjal melengi seluruh permukaan bumi kecuali Mekah dan Madinah. Terkala dia mau masuk ke sana, dihalangi oleh Allah, dijaga dengan malaikat-malaikat dengan pedang terhunus. Gempalah kota Madinah 3 kali, gempa. Keluarlah semua kaum munafik dari Madinah mengikuti Dajjal. Tinggallah di Madinah hanya orang-orang beriman saja. Isa pun turun, Dajjal melihat Isa berlari ketakutan. Mencair, bagaikan mencairnya lilin kena api. Ya, maka dikejar oleh Isa bin Maryam, tepat berada di pintu, namanya pintu Lut, di daerah Damaskus sana. Di sanalah Isa menghabisi Dajjal. Ya. Jadi inilah kata beliau, wa bima thabata min khurujid Dajjal wa nuzul Isa bin Maryam. Kita mengimani tentang keluarnya Dajjal, tentang turunnya Isa bin Maryam. Kita meyakini Isa tak pernah dibunuh, tak pernah disalib. Nanti dia turun untuk membuktikan kepada kaum Nasara yang menyembahnya, aku bukanlah Tuhan, aku tidaklah mati. Dan Allah menjanjikan nanti ketika dia turun akan beriman semua kaum Nasara. Tak ada lagi yang, subhanallah, yang kafir. Semuanya beriman dengan Isa bin Maryam. Ya. Dan Isa ketika turun bukan membawa agama baru, tapi mengikuti agama Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam Al-Quran Karim, wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarun nabiyya. Sungguh dia merupakan tanda-tanda hari kiamat, jangan ragu dengannya. Wa inna min ahli kitabi la may wa inna min ahli kitabi la yu'minan nabihi qabla mautihi. Dan kelak sesungguhnya orang-orang kitab akan beriman dengannya sebelum kematiannya di bumi. Dia turun, dia akan patahkan semua salib, menunjukkan batilnya cara beragama mereka. Ketika dia turun, dia akan bunuh babi-babi, menunjukkan batilnya yang mereka makan. Dan dia menghapus jizya, tak ada lagi namanya jizya. Ya, inilah Isa bin Maryam. Ketika turun di Manara Damaskus, dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian ketika itu datang waktu salat, dia salat bersama kaum muslimin. Berkata ketika itu, Mahdi, silakan anda menjadi imam kami. Kata Isa, tidak, ba'dukum, sebagian kalian menjadi imam bagi sebagian lainnya. Takrimatan lihadil ummah, untuk memuliakan umat ini. Jadi yang menjadi imamnya bukan Isa, dia di belakang bermakmum dengan al-imam Mahdi dari keturunan Nabi SAW, dari cucunya Al-Hasan bin Ali. Namanya sama dengan nama Muhammad, namanya sama dengan nama Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Keimanan itu semua. Ya. Kembali kepada perkataan Ibnu Abi Zaid, wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam hakaman adlan, dan dia akan bertindak sebagai pemimpin yang adil, dan dia akan mengisi bumi ini dengan keadilan, di mana sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kezaliman. Inilah masa bumi dipenuhi dengan kezaliman. Sekaranglah masanya. Ya. Wa qatluhu ad-dajjal, dia nanti akan membunuh dajjal. Wa bil ayati allati baina yaday sa'ah, dan kita pun mengimani berbagai macam tanda-tanda sebelum datangnya kiamat, min tulu'i syamsi min maghribiha. Di antaranya kita imani akan terbit matahari dari arah baratnya. Ketika itu semua orang akan beriman, namun terlambatlah iman mereka. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datang sebagian tanda Tuhanmu, tak berguna lagi iman orang-orang yang belum beriman sebelumnya, atau menambah kebaikan bagi dirinya. Tertutup pintu tobat. Terlambatlah orang-orang yang beriman, sia-sia. Wa khurujud dabbah, kita mengimani akan keluar binatang yang tak tahu apa namanya, bagaimana bentuknya, binatang yang akan berbicara kepada manusia, memisah-misahkan, membeda-bedakan antara mukmin dan kafir, yang berbicara kepada manusia. Dan ini termuat dalam Quran. Kata Allah, wa idza waqa'a 'alaihimul qawlu akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimun nasa. Jika telah tetap janji kami atas mereka, kami keluarkan dari bumi ini binatang yang melata, yang berbicara kepada manusia. Kita imani karena Allah yang mengatakan. Dabbah, bagaimana bentuknya? Allahu a'lam. Dikatakan sebelum kiamat nanti ular-ular tak lagi berbisa ketika masa Isa bin Maryam dan Imam Mahdi. Ular-ular bermain-main dengan anak-anak, tak membahayakan anak-anak. Binatang-binatang buas, singa, semua tak membahayakan karena keadilan merata. Kemudian wa khurujud dabbah wa ghairi dzalika mimma shahat bihi riwayat, dan tanda-tanda lainnya yang terdapat dalam hadis yang sahih. Munculnya asap ad-dukhan yauma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Ingatlah pada hari ya datang langit membawa asap yang begitu nyata. Bukan kebakaran di hutan Indonesia, bukan, itu belum. Asap yang begitu maha dahsyat. Ya. Asap yang begitu banyak, munculnya berbagai macam bentuk likuifaksi besar-besaran. Kata Nabi, khasfun bil masyriq, ya, likuifaksi di daerah timur, wa khasfan bil maghrib likuifaksi daerah barat, wa khasfan bi jaziratil arab likuifaksi di jazirah arabiyah. Ya, subhanallah. Tanda-tanda yang Rasulullah sebutkan daripada tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda yang terakhir setelah itu jadilah kiamat, narun takhruju min qa'ri 'adan yahsyurun nas. Akan muncul dari dalam perut bumi ini api berupa lahar yang begitu dahsyat yang mengejar manusia. Dalam perut bumi ini semuanya apa dalam perut bumi ini? Api. Gas dari mana? Dari perut bumi. Inti bumi ini api semua. Akan keluar dia mengejar manusia. Manusia semuanya berlarian mengumpulkan semua manusia yang terlambat dibakarnya, sampai akhirnya berkumpullah manusia di mahsyar, tempat berkumpulnya mereka di Syam. Dan ketika itulah kiamat terjadi. Berapa sisa waktu kita? Sudah habis. Insyaallah tabaraka taala kita akan masih melanjutkan ya keterangan Ibnu Abi Zaid ini tentang akidah daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wallahu tabaraka taala alam. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.